Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban barakan fi. Kama yuhibbu rabbuna wa yirda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazira amma ba'd. Faya ma'asyara al-ikhwah rahimani wa rahmakumullah. Pada malam hari ini kita lanjutkan kajian kita dari pembacaan kitab Adabul Usyrah wa zikru as-suhbati wal-ukhuwah, karya dari al-imam Abu al-Barakat al-Ghazzi rahimahullahu ta'ala, yang keseluruhan dari adab-adab atau bab-bab yang disebutkan oleh mu'alif di sini rahimahullahu ta'ala adalah berisikan kiat atau sebab dari sebab-sebab yang dengannya akan menyemikan keharmonisan hubungan antara seorang kawan dengan kawannya, dan keseluruhannya ataukah semua sebab dari sebab-sebab yang dengannya menimbulkan hubungan yang harmonis antara seorang muslim dengan kawannya, dan yang nantinya akan menggembirakan dirinya, ini seluruhnya adalah termasuk dari perkara yang dianjurkan di dalam al-Islam. Bahkan dalam bab at-tabassum, sekedar mengguratkan senyuman pada bibir seorang muslim terhadap saudaranya tatkala berjumpa, Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan padanya akan ternilai sedekah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis yang sahih, tabassumuka ala wajhi akhika laka sadaqah. Tersenyumnya dirimu pada wajah saudaramu, maka untukmu di sisi Allah Subhanahu wa taala ternilai sebagai sedekah. Yakni akan mendapatkan pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahmakumullah, tentulah kecintaan seorang muslim terhadap saudaranya bila mana ditumbuhkan disebabkan karena lillah, demikian pula fillah, maka akan mendapatkan pahala yang besar dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik akan diperoleh oleh seorang yang mencintai saudaranya karena Allah Subhanahu wa taala, ataukah pihak yang dicintai oleh orang tersebut bila mana dia juga menerapkan yang sama sebagaimana dirinya, sehingga muncul kecintaan antara mereka berdua karena Allah Subhanahu wa taala. Dan pada amalan-amalan yang demikian, sekian banyak dalil-dalil yang ada dalam Al-Qur'an, demikian pula hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menunjukkan berbagai macam dan beraneka ragam jenis pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada keduanya. Di antaranya Rasulullah alaihi salatu wasallam menyebutkan mereka akan memiliki manabir min nur, mimbar dari mimbar-mimbar cahaya pada yaumil qiyamah. Di antaranya Allah tabaraka taala akan mencintai mereka, dan di antaranya mereka akan mendapatkan naungan dari sisi Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin. Yang Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan seorang yang cinta mencinta karena Allah tabaraka taala termasuk dari mereka sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. Termasuk dari 7 kelompok yang akan mendapatkan naungan dari naungan-naungan Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin. Di antaranya adalah rajulan tahaba fillah ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. dua orang yang saling cinta mencinta karena Allah tabaraka wa ta'ala, yang keduanya berkumpul di atas kecintaan tersebut karenanya, dan berpisah juga karena Allah subhanahu wa ta'ala, bukan disebabkan karena tendensi dunia, bukan pula disebabkan karena ketersinggungan dan yang semisalnya. Namun yang dia kedepankan pada diri saudaranya adalah al-hubb fillah wal-bughd fillah, cintanya dirinya karena Allah subhanahu wa ta'ala dan bencinya dirinya juga karena Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tentulah di dalam mengaplikasikan, menerapkan al-mahabbah fillah, cinta yang dilandasi karena Allah tabaraka wa ta'ala, ini membutuhkan usaha yang besar, membutuhkan adanya usaha yang besar yang dengannya seorang muslim akan bisa menerapkan kecintaannya tersebut kepada saudaranya karena Allah subhanahu wa ta'ala. Yang demikian tentulah disebabkan karena besarnya satu pahala, ini menunjukkan besar pula ujiannya tatkala seorang menjalankan amalan yang mengandung pahala tersebut dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Dan seperti yang tadi disebutkan, seorang cinta mencinta karena Allah tabaraka wa ta'ala, sekian banyak hadis yang datang dari Nabi alaihi salatu wasalam yang menyebutkan tentang fadilahnya, yang datang dan menyebutkan fadilah dari amalan tersebut, yang masing-masing fadilah yang disebut oleh Nabi alaihi salatu wasalam berbeda-beda antara satu dengan yang lain. Seperti yang tadi di awal kita sebutkan, mereka memiliki mimbar dari cahaya, mereka akan mendapatkan kecintaan Allah tabaraka ta'ala dan mendapatkan naungan dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Dan bermacam-macamnya fadilah yang didapatkan oleh seorang yang cinta-mencinta karena Allah tabaraka wa ta'ala tersebut menunjukkan afdalnya dan keutamaan amal tersebut di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Dan bahkan yang demikian Allah tabaraka wa ta'ala mengkategorikannya sebagai kenikmatan yang besar yang wajib bagi seorang muslim untuk mensyukurinya, yang wajib bagi seorang muslim untuk mengingatnya. Sebagaimana Allah tabaraka ta'ala perintahkan mereka para sahabat Nabi alaihi salatu wassalam di dalam salah satu ayatnya yang mulia, wadhkuru ni'matallahi alaikum idh kuntum a'da'an fa'allafa baina qulubikum, dan ingatlah kenikmatan yang Allah berikan kepada kalian tatkala kalian bermusuh-musuhan antara sebagian kalian dengan sebagian yang lainnya. Kemudian Allah allafa baina qulubikum, Allah lunakkan sehingga muncul bersemi kecintaan antara sebagian kalian dengan sebagian yang lainnya karena Allah subhanahu wa ta'ala. Yang sebelumnya mereka berselisih menjadi bersaudara, yang sebelumnya mereka saling membenci menjadi saling mengasihi antara sebagian mereka dengan sebagian yang lainnya, disebabkan karena ukhuwah imaniyah, disebabkan karena ukhuwah islamiyah. Yang Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan ukhuwah imaniyah atau islamiyah apabila tumbuh sempurna pada sanubari seorang muslim, maka akan muncul al-mawaddah wal-mahabbah, kecintaan dan kesukaan kepada diri saudaranya seorang muslim lainnya karena Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan kecintaan mereka sebagaimana kal jasadil wahid, seperti satu jasad. Sebagaimana hadis Nabi alaihi salatu wasallam, mathalul mu'minina fi tawadduhim wa tarahumihim kamathalil jasadil wahid, إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. Permisalan seorang mukmin, permisalan seorang muslim dalam hal tawadduhim wa tarahumihim, kecintaan mereka kepada saudaranya dan saling rahmat antara sebagian mereka dengan sebagian yang lainnya, An-Nabi alaihi salatu wasallam menggambarkan kal jasadil wahid, seperti satu jasad. Idza ishtaka minhu udhun, bila mana ada salah satu dari jasadnya yang merasakan sakit, maka tada'alahu sa'irul jasadi bisahri wal huma, akan dirasakan oleh semua jasadnya dengan dia sahar, tidak bisa tidur karena sakit, karena merintih. Ada salah satu dari badannya yang merasakan sakit dan huma, disertai dengan demam yang melanda keseluruhan dari jasadnya. Ini menunjukkan rasa sakit yang dialami oleh satu orang muslim, maka akan dialami oleh seluruh muslimin yang lainnya. Dan sesuatu yang menggembirakan pada diri seorang muslim akan pula menggembirakan seorang muslim yang lainnya. Sehingga Nabi alaihi salatu wasallam menunjukkan kesempurnaan iman seorang mukmin adalah bila mana dia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya. Sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis yang sahih, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Dan tentulah bab-bab yang disebutkan oleh Al-Imam Abu Barakat Al-Ghizzi rahimahullahu ta'ala, bila mana seorang mempelajarinya, bila mana seorang terus membacanya dan memurojaah serta menelaahnya, maka di dalamnya dia akan mendapatkan faedah yang besar. Di antaranya adalah sebab, dari sebab-sebab untuk kemudian dia bisa bersabar terhadap saudaranya. Demikian pula trik, demikian pula cara agar seorang muslim bisa melanggengkan hubungannya dengan seorang muslim yang lainnya karena Allah Subhanahu wa taala. Yang demikian tentulah disebabkan karena tabiat seorang muslim berbeda-beda antara satu dengan yang lain. Bahkan seseorang yang memandang saudaranya sebagai seorang yang jelek, dia tidak suka pada diri saudaranya mungkin ucapannya, dia tidak suka pada diri saudaranya mungkin disebabkan karena tindak tanduknya dan yang semisalnya. Nah, dia sendiri juga memiliki ketimpangan, demikian pula kecacatan sebagaimana yang ada pada diri saudaranya tersebut. Karena masing-masing dari bani insan adalah khata', memiliki kesalahan. Dan khairul khata'ina at-tawwabun, sebaik-baik orang yang bersalah adalah mereka orang-orang yang segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga penting bagi setiap muslim siapa saja untuk membenahi dirinya dengan adab, dari adab-adab tersebut. Penting bagi setiap muslim untuk kemudian senantiasa menelaah bab-bab tersebut, karena dia akan mendapatkan faedah yang demikian besar. Di antaranya bisa mengaplikasikan, menerapkan hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, la tadkhulul jannata hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu. Tidaklah kalian akan bisa masuk ke dalam al-jannah hingga kalian saling cinta-mencinta antara sebagian kalian dengan sebagian yang lainnya karena Allah Subhanahu wa taala. Afan, hingga kalian beriman. Dan tidaklah kalian beriman kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala hingga kalian saling cinta-mencinta antara sebagian kalian dengan yang lainnya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ma'asyarul muslimuna rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Dan di antara bab yang disebutkan oleh al-imam Abu al-Barakat al-Ghizzi rahimahullah adalah as-sabru alal hijran. Hendaklah seorang muslim memiliki sifat sabar dari hijran, yakni kekasaran yang dimiliki oleh saudaranya. Sehingga terkadang dengan tabiat kasarnya, terkadang dia menghajarnya. Dia tidak menegurnya, dia tidak menyapanya. Dan yang demikian dijumpai tatkala seorang muslim berhubungan dengan seorang muslim yang lainnya dalam keadaan seorang muslim tersebut memiliki tabiat yang kasar, yang kaku, demikian pula mudah emosi dan yang semisalnya. Terkadang tatkala kita hendak berbuat baik kepada dirinya ataukah keliru, dalam satu hal, satu permasalahan yang dia tidak menyukainya, maka akan meletupkan emosinya sehingga terkadang dia memakinya, terkadang dia menghajarnya, tidak menegurnya, demikian pula tidak menyapanya. Dan tentulah sikap dan sifat yang baik seorang muslim kepada saudara yang memiliki kekasaran, demikian pula kekakuan tersebut, adalah bersabar. Dia bersabar dengan terus melakukan perbaikan-perbaikan kepada dirinya. Ini ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah ta'ala. Bahkan Nabi alaihi salatu wasallam menganjurkan tatkala dua orang muslim berselisih antara sebagian dengan yang lainnya, untuk kemudian mengedepankan sifatul af, memaafkan kesalahan saudaranya, kemudian mendatanginya dan menyampaikan uzur-uzurnya. Karena tatkala Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan permasalahan al-hajr di dalam hadisnya yang sahih, لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا, tidaklah halal bagi seorang muslim untuk dia menghajar saudaranya melebihi dari 3 hari, 3 malam. Keduanya saling berjumpa kemudian saling membelakangi antara satu dengan yang lainnya, tidak menegurnya, tidak menyapanya, tidak pula tersenyum dengannya. Kemudian Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan orang yang terbaik di antara keduanya, kata Nabi alaihi salatu wasallam, adalah alladhi yabda'u bisalam, yang pertama kali mengucapkan salam kepada saudaranya. Artinya yang mendekati dirinya kemudian memulai kemudian berupaya untuk menjernihkan keadaan dengan dia menyapanya, dengan dia mengucapkan salam kepadanya, dengan dia berupaya untuk kemudian menyampaikan uzur-uzurnya dan menyampaikan maafnya kepada saudaranya tersebut, maka dia adalah orang yang paling afdal, paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Walaupun mungkin orang ini adalah seorang yang benar, namun karena sifat tawadhu'nya dan dia berupaya untuk kemudian melanggengkan hubungan kepada saudaranya tersebut, dan diharapkan atau ada harapan agar saudaranya kembali kepada kebenaran, kembali untuk kemudian merangkul dirinya dan kembali seperti yang semula atau yang sebelumnya, maka dia memintakan uzurnya, demikian pula menyampaikan permohonan maafnya kepada dirinya. Dan yang seperti ini adalah sifat yang terpuji. Dan Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan bahwasanya dia adalah seorang yang terbaik dari keduanya. Demikian pula dalam riwayat al-Imam Muslim rahimahullahu taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, "Wa ma zadallahu 'abdan bi'afwin illa 'izza." Dan tidaklah Allah tabaraka taala memberikan tambahan keutamaan kepada seorang muslim disebabkan karena sifat maafnya, melainkan dia akan mendapatkan kemuliaan, dia akan terangkat wibawanya, dia akan disegani, dia akan dihormati, dia akan dicintai oleh saudaranya, disanjung dan yang semisalnya. Ini menunjukkan bahwasanya tersanjungnya dirinya dan teranggap mulianya dirinya di hadapan kawannya menunjukkan kemuliaan dirinya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang panjang, tatkala Allah tabaraka wa ta'ala mencintai seorang muslim, dalam hadis yang panjang tersebut Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan, fayudu'ul qabula fil ardi, Allah meletakkan sifatul qabul di mana dia berada, artinya dia diterima oleh masyarakatnya, dia dicintai oleh kawannya, dia disegani, dia dihormati oleh kawannya. Ini sebagai tanda bahwasanya hamba tersebut adalah seorang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan termasuk dari busyrul mukmin, kabar gembira yang disegerakan oleh Allah tabaraka taala pada diri seorang muslim. Sehingga Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan dalam riwayat al-Imam Muslim rahimahullah tentang perihal adanya seorang yang dipuji oleh manusia yang lainnya karena sifatnya, karena tabiatnya, karena amalannya dan yang semisalnya. Maka Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan, tilka ajilu busyral mu'min, itu adalah kabar gembira yang disegerakan oleh Allah Subhanahu wa taala pada diri seorang muslim, seorang mukmin. Ini ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah taala. Sehingga tatkala seorang muslim menjumpai pada diri saudaranya adanya kekakuan, adanya kekasaran, maka yang lebih utama pada dirinya adalah bersabar. Kemudian dia mendekatinya, dia berupaya untuk kemudian mengadakan perbaikan dengannya, dan yang semisalnya. Terkecuali pada satu keadaan yang disebutkan oleh fadilati Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, terkadang al-akhdhu afdal. Seorang membalas kekasaran itu jauh lebih afdal dibandingkan memaafkan. Ini bila mana orang tersebut adalah seorang yang zalim, seorang yang kasar, seorang yang apabila dibiarkan maka akan semakin bertambah kezalimannya, seorang yang apabila dia menyampaikan uzur-uzurnya maka akan semakin direndahkan, akan semakin dihinakan, dan yang semisalnya. Maka pada keadaan yang seperti ini, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah tatkala mensyarah bab al-'afw di dalam kitab Riyadhus Shalihin menyebutkan pembahasan yang panjang, di antaranya al-'afw, apa namanya, al-akhdhu afdal. Terkadang seorang membalas dengan yang semisal itu jauh lebih afdal. Dan tentulah yang demikian setelah menempuh beberapa sebab. Bila mana memungkinkan untuk dia bersabar dan dia memaafkan, maka tentulah memaafkan dan bersabar adalah jauh lebih afdal. Sehingga dikategorikan dan dimasukkan oleh Al-Imam Abdul Barakat Al-Ghazzi rahimahullah termasuk dari adab al-usyrah yang selayaknya dimiliki oleh seorang muslim tatkala berkawan dengan saudaranya muslim yang lainnya. Berkata al-muallif rahimahullahu taala, wa minha sabru ala jafail ikhwan. Di antara dari adabul usyrah adalah bersabar atas kekasaran, kekakuan saudara-saudara yang dimilikinya. Ini bab yang disebutkan oleh Al-Imam Abu Barakat Al-Ghazzi rahimahullah dengan bersabar. Kemudian yang kedua yang beliau sebutkan adalah isqatul tuhmati anhum ba'da sihatil ukhuwah. Dia menjatuhkan untuk menuduhkan hal-hal yang jelek kepada saudaranya setelah terjalin kebenaran persaudaraan antara dia dengan kawannya, setelah terjalin hubungan persaudaraan antara dia dengan saudaranya. Yakni dia dengan saudaranya tersebut tidak bukan berstatus sebagai seorang yang baru kenal, namun sudah lama kenal dan terjadi keakraban antara keduanya, sehingga saling mengerti, saling memahami antara satu dengan yang lainnya. Nah, pada saat yang seperti ini, bila mana dijumpai pada diri kawannya adanya kekasaran, adanya kekakuan, mungkin disebabkan karena perselisihan pendapat dan yang semisalnya, maka diterapkan bab yang disebutkan oleh al-muallif rahimahullah, dia bersabar. Demikian pula menjatuhkan tuduhan-tuduhan yang jelek kepada saudaranya. Dia memberikan uzur kepada saudaranya dan apa namanya memahami tentang keadaan yang ada pada saudaranya tersebut. Ini bila mana yang bersangkutan adalah seseorang yang kasar, yang pemarah, yang mudah emosi dan yang semisalnya. Dianjurkan bersabar. Terlebih lagi bila mana kawan kita tersebut adalah seorang yang bersabar, seorang yang baik, seorang yang apa namanya bagus tutur katanya, demikian pula hubungannya, maka lebih-lebih ditekankan untuk kemudian kita kedepankan sifatus sabr, demikian pula husnul dzan kepada dirinya. Karena bisa jadi kita yang bersalah, bisa jadi kita yang melakukan perbuatan kesalahan kepada dirinya sehingga memunculkan apa namanya ketidaksukaan pada dirinya. Karena mungkin dia terbawa ego, karena mungkin dia adalah seorang yang kaya sehingga dia tersinggung, karena mungkin dia seorang yang suka menjaga harga dirinya sehingga merasa malu untuk dipermalukan dan yang semisalnya, akhirnya muncul emosinya dan akhirnya dia menghajar saudaranya tersebut. Ini ma'asyarul ikhwa rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Sehingga sabru ala al-hijran ala al-tarfain, bersabar atas kekasaran seorang muslim ini dianjurkan pada dua pihak, pihak yang merasa terzalimi dan pihak yang merasa apa namanya mudzaliminya, untuk saling membenahi dan saling mengedepankan sabar, demikian pula isqatut tuhmah antara satu dengan yang lain. Yang demikian tentulah disebabkan agar supaya kembali merajut hubungan yang baik dengan saudaranya. Kembali merajut hubungan yang baik kepada saudaranya dan untuk kemudian menyemikan al-hubbu fillah antara keduanya. Ini ma'asyarul ikhwa rahimani wa rahmakumullahu ta'ala. Dan syarah di dalam bab ini insyaallah ta'ala ma'ruf dan mafhum. Kemudian yang berikutnya, wasiyatu alqamata libnihi. Di antara dari adabul usrah wa zikru as-suhbati wal ukhuwah adalah menerapkan wasiat yang disampaikan oleh Alqamah rahimahullahu ta'ala terhadap putranya. Sehingga Alqamah pernah memberikan wasiat kepada putranya perihal adab-adab yang baik, yang mulia, yang hendaklah dimiliki oleh putranya tersebut tatkala bergaul dengan saudaranya. Berkata al-muallif wa al-imam Abu Barakat al-Ghizzi rahimahullah, wa min jami'i suhbati wal ishrah qawlu Yahya ibn Aktham lama hadarat Alqamah al-Attara al-wafatuh. Di antara dari adab yang sangat bagus yang bisa mengumpulkan sekian dari adab tatkala seorang bergaul, demikian pula berhubungan dengan saudaranya, adalah menerapkan atau apa yang terkandung pada ucapan Yahya ibni Aktham lama hadarat Alqamah al-Attar al-wafatu, tatkala Alqamah al-Attar dalam kondisi sakit keras sehingga menyebabkan beliau meninggal dunia. Alqamah ini pernah memberikan wasiat kepada putranya. Wasiat tersebut kata beliau rahimahullahu ta'ala, ya bunayya, wahai anakku, idza sahibta ar-rijala fashab man idza akhdamtahu sanaka. Wahai anakku, apabila engkau berkawan dengan seseorang, maka kawanlah dengan seseorang yang apabila engkau berkhidmat melayaninya, maka dia akan menjagamu, akan memeliharamu. Kita berbuat baik dengannya, maka dia mengerti. Kita adalah seorang yang berbuat baik dengannya, sehingga dia pun menyukainya. Mengenal itu adalah kebaikan yang diberikan oleh dirinya kepadanya. Wa in sahibtahu zanaka, bila mana engkau berkawan dengannya, maka dia akan menghiasi dirimu, akan membaguskan dirimu. Membaguskan diri seseorang tatkala berkawan dengan seseorang yang lain bisa berbentuk tatkala dia tergelincir pada kesalahan, maka dinasihati. Tatkala dia salah, maka ditegur. Tatkala dia melakukan sesuatu yang mungkar, maka dia berupaya untuk kemudian mencegahnya. Ini sahabat yang baik, sahabat yang soleh. Bukan seseorang yang apabila kita salah kemudian dia diam. Bukan seseorang yang tatkala kita keliru kemudian kita bela, kemudian dia membelanya. Sehingga mencintai dirinya disebabkan karena kesukuannya. Mencintai dirinya disebabkan karena sifat ta'asub dan yang semisalnya. Ini bukan kawan yang baik. Namun kawan yang baik adalah seorang yang apabila kita berkawan dengannya, maka dia akan menghiasi diri kita dengan hiasan-hiasan yang mulia. Menegur diri kita tatkala salah, apakah baik dalam bab ucapan ataukah sifat perangai ataukah perbuatan, untuk kemudian dihiasi dengan perangai sifat atau perbuatan yang mulia yang ada di dalam al-Islam. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan perumpamaan seorang teman yang baik dengan teman yang buruk di dalam salah satu hadisnya. Innama mathalul jalisi salih wa jalisi su' kahamilil miski wa nafikhil kir. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, permisalan seorang teman duduk yang baik dengan teman duduk yang jelek adalah seperti halnya hamilul misk, pembawa parfum misik, pembawa minyak wangi misik, dan nafikhul kir, seorang yang berprofesi sebagai pandai besi. Seorang yang pembawa minyak misik ini, kata Nabi alaihi salatu wasallam, bila mana kita berkawan dengannya, bila mana kita mendekatinya, maka yang akan dijumpai oleh dirinya adalah kebaikan-kebaikan. Dia akan mendapatkan aroma wanginya. Mungkin dia akan diberikan parfum tersebut secara cuma-cuma. Mungkin bisa pula karena dia suka dengan wanginya, maka dia membelinya. Sehingga aroma wangi yang dimiliki oleh dirinya akan terasa oleh orang yang berkawan dengannya. Ini menunjukkan seorang yang soleh dianjurkan bagi kita seorang muslim untuk kemudian mendekat dengannya. Dan tatkala kita mendekat dengan seorang yang soleh, sangat diharapkan nantinya kesolehan orang tersebut akan tertular kepada diri kita. Apakah kebaikan yang dimiliki oleh dirinya adalah terkait pembahasan akhlak, demikian pula adab. Seorang yang buruk perangainya, tatkala berteman dengan seorang yang baik perangainya, maka sangat dimungkinkan nantinya dia akan berubah, akan baik pula akhlaknya sebagaimana akhlak kawannya. Ini ma'asyar al-ikhwa rahimani wa rahmakumullahu ta'ala. Adapun nafikhul kir, kata Nabi alaihi salatu wassalam, tatkala kita mendekat dengannya, maka yang kita dapatkan adalah kejelekan-kejelekan. Di antaranya kita akan menjumpai pada dirinya aroma keringatnya, aroma arang besi yang dia tumbuk. Ataukah mungkin tatkala kita mendekat dengannya, ayyuhriqu thiyabak, besi yang ditumbuknya akan percikannya akan membakar pakaianmu sehingga memadharatkan. Sehingga yang dia dapatkan adalah kemadharatan wal iyad billah. Dan Alqamah Al-Attar tatkala mendekati al-wafat memberikan wasiat ini kepada putranya, untuk kemudian menekankan kepada putranya agar tatkala ia berkawan maka dia pilih kawan yang baik, yang bisa menghiasi dirinya, yang bisa memperbagus keadaannya, dan yang semisalnya. Di dalam bab ini ma'asyarul ikhwa rahimani wa rahmakumullah, di samping kita mendapatkan faedah akhlak, adab yang mulia yang disebutkan per poin dari poin-poin yang disebutkan pada perkataan Alqamah Al-Attar rahimahullahu ta'ala, faedah yang lainnya kita akan menjumpai bahwasanya dahulu mereka para salafun as-salih adalah orang-orang yang memperhatikan putra-putranya. Bahkan dalam bab perkawanan ini diperhatikan oleh ayah-ayah mereka. Tujuannya tiada lain dan tiada bukan adalah agar supaya menjaga sang anak tersebut, menjaga pergaulannya, menjaga pula akhlaknya, menjaga pula akidahnya, dan yang semisalnya. Karena tatkala seorang yang baik berkawan dengan seorang yang jelek, sangat dimungkinkan dia akan menjadi jelek sebagaimana teman duduknya. Kata Nabi alaihi salatu wasalam, ar-rajulu ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man khalil. Seseorang itu diperhatikan berdasarkan agama dari temannya, maka hendaklah kalian perhatikan kepada siapa kalian berkawan. Kemudian yang berikutnya, wa in taharraqat bika mu'natun sanaka. Bila mana engkau memiliki sesuatu persiapan dan yang semisalnya, maka dia akan menjagamu. Wa in amdatta bi khairin madda. Bila mana engkau memberikan kepadanya kebaikan, maka dia akan membuka tangannya, memperlakukan yang sama sebagaimana engkau memperlakukan dirinya. tatkala engkau berbuat baik, dia tahu bahwasanya engkau adalah seorang yang baik. Dia tahu engkau adalah seorang yang pengertian dengannya. Maka dia akan membalas hal yang sama kepada dirimu. Wa in raka min aminka hasanatan addaha. Bila mana dia melihat pada dirimu adanya kebaikan, maka dia akan menghitungnya. Bahwasanya itu adalah kebaikan dirimu. Tidak melupakannya, tidak pula melalaikannya. Ini sifat seorang kawan yang baik. Au sayyi'atan sataraha, ataukah bila mana dia melihat satu kejelekan pada dirimu, maka dia menutupinya. Tidak mengungkitnya. Tidak pula memberitakan kepada yang lainnya. Wa in amsakta ibtada'aka. Bila mana engkau ini menahan diri dari dirinya, maka dia yang pertama kali mendatangimu. Au nazalat bika nazilatun wasaka. Ataukah bila mana engkau terkena satu musibah, maka dia akan membantumu. Wa in qulta saddaqaka. Bila mana engkau berbicara, maka dia akan membenarkan dirimu. Au hawalta amran amaraka. Ataukah engkau memiliki satu urusan, maka dia pun akan membantumu. Wa in tanaza'tuma fi haqqin asaraka. Bila mana kalian berselisih pada satu hak, maka dia lebih mengalah untuk lebih mengedepankan hakmu dibandingkan dirinya. Ini diantara wasiat dari yang disampaikan oleh Al-Khamalah Al-Al-Athar kepada putranya. Wa qala Abdul Malik, dan berkata Abdul Malik, sami'a Sya'bi rahimahullahu ta'ala hadhihi al-wasiyah. Asy-Sya'bi rahimahullahu ta'ala tatkala mendengarkan wasiat ini, maka faqala, beliau mengatakan, tadri lima awsahu biha. Tahukah kamu kenapa Al-Qamah memberikan wasiat putranya dengan wasiat-wasiat tersebut? Faqultu, maka Abdul Malik mengatakan, la, tidak. Qala, maka Sya'bi rahimahullah mengatakan, li'annahu awsahu alla yashaba ahadan. Li'anna hadhihi al-khisal lam takmul fi ahadin. Sesungguhnya Al-Qamah memberikan wasiat kepada putranya untuk tidak berkawan dengan seorang pun. Karena sesungguhnya perangai-perangai yang seperti ini hampir-hampir saja tidak sempurna dimiliki oleh seseorang. Kebanyakan orang, kata Imam Sya'bi rahimahullahu ta'ala yang beliau sebutkan kepada Abdul Malik rahimahullahu ta'ala, adalah seorang yang memiliki sifat yang berbeda dengan seorang yang mendekat dengannya. Mungkin dia seorang yang kasar, mungkin dia seorang yang jelek, mungkin dia seorang yang tidak mengerti tentang kebutuhan saudaranya, mungkin dia seorang yang suka menyebarkan aib saudaranya, dan yang semisalnya. Ini yang disebutkan oleh Imam Asy-Sya'bi rahimahullahu ta'ala, yang artinya adalah wajib bagi seorang muslim untuk kemudian dia bersabar tatkala bergaul dengan kawannya. Kapan dia menjumpai seorang kawan yang baik, maka yang wajib baginya adalah terus melanjutkan hubungan yang baik dengannya, terus mendekat dengannya, terus bermajlis dengannya. Ini ma'asyarul ikhwa rahimani wa rahmakumullahu ta'ala. Wallahu a'lamu bisawab. Insyaallah ta'ala yang bisa saya sampaikan. Wal'afu minkum wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Wa subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.